Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا pendengar dan pemirsa Roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut, baik dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan amal perbuatan kita, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala terus melanggengkan nikmat-nikmat tersebut dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir yang tidak ada lagi nabi setelahnya, beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama kitab Durusul Lughatil Arabiyah, yang malam ini insyaAllah kita akan masuk ke Ad-Darsul Jadid, pelajaran yang baru yaitu Ad-Darsul Tasi', pelajaran 9. Silakan para pemirsa dan pendengar Roja bisa melihatnya di halaman 9 wa khamsun, halaman 59, di jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Sebelum kita masuk ke Ad-Darsul Tasi', ada beberapa hal yang penting disampaikan terlebih dahulu. Yang pertama terkait dengan apa yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya, yang menjadi fokus yang akan terus diteruskan di pelajaran 9 ini, yaitu terkait dengan tasrif al-fi'lul madhi, perubahan yang ada pada al-fi'lul madhi, kata kerja bentuk lampau. Hari ini atau malam ini insyaAllah di pelajaran ke-9 kita akan menemukan kembali beberapa al-fi'lul madhi yang diisnadkan kepada al-dhamair ats-tsalatsah, tiga jenis dhamir yang sudah kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Dan sekaligus ada pengulangan terkait dengan al-fi'lul madhi yang diisnadkan kepada dhamir muttasil yang merupakan maf'ulun bih. insyaallah kita akan jelaskan ketika kita masuk ke ad-dars at-tasi. Kemudian yang juga kita akan temukan di ad-dars at-tasi terkait dengan alamatul mansub fi jam'il muannatsis salim. Apa tanda mansub, tanda nasab pada jam'ul muannatsis salim. Kemudian yang juga akan kita pelajar di bab ini, di pelajaran ini terkait dengan beberapa bentuk jamak. Yang pertama dari jamak daripada beberapa mufradat jadidah. Begitu pula jamak daripada isim mausul yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu alladhi dan allati. InsyaAllah di bab ini kita akan melihat bentuk jamaknya, baik jamak daripada mudzakkar maupun dari jamak muannats. Ini beberapa hal secara global yang akan kita pelajari pada malam ini, juga terkait dengan fi'lut ta'ajjub. Seseorang jika ingin mengekspresikan ta'ajjubnya dia dengan bahasa Arab, maka akan ada bentuknya yang diperlihatkan di ad-dars at-tasi ini. Dan nanti insyaAllah pada babnya kita akan jelaskan lebih rinci, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman kepada kita semua, memberikan kepada kita semua kemudahan, dan menjadikan amalan kita pada malam ini menjadi amalan yang ikhlas hanya untuk mencari ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk ke ad-dars at-tasi'u, pelajaran 9, safha 59, halaman 59. Dan di sini seperti yang pemirsa bisa lihat, ada bacaan yang cukup panjang, mulai dari halaman 59 sampai halaman 62. Bacaannya sangat panjang, dan insyaAllah kita akan baca semuanya pada malam ini. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kesempatan untuk bisa membaca semuanya. Dan alhamdulillah di studio sudah ada ikhwan yang siap membantu kita membaca pelajaran 9. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halukum ya ikhwah? Bikhair. Bikhair. MasyaAllah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ahlan. MasyaAllah. Naam. Unzuru ilal kitab ayyuhal ikhwah, kaum muslimin dan muslimat. Unzuru ilal kitab wastami'u jaydan. Lihat ke bukunya dan dengarkan dengan baik. Ana akra. Saya akan baca. Mustami'u jaydan. Dakhala al-mudarrisul fasla wa wajada fihi 15 taliban faqat. Faqala lahum aina at-tullabul jududul 5 alladhina ja'u amsi. Faqala lahum, ana ulang lagi, faqala lahum aina at-tullabul jududul 5 alladhina ja'u amsi. Qala Abdullah hadarul yawma, hadarul yawma wa kharaju qabla qalilin. Adhunnu annahum dhahabu ila al-mudiri. Naam. Ini al-faqrah al-ula, paragraf pertama. Sebelum kita masuk ke al-faqrah ats-tsaniyah, paragraf yang kedua, kita sama-sama pahami dulu al-mufradat, kata-kata yang disebutkan di paragraf yang pertama ini. Kita minta bantuan ikhwan studio untuk menerjemahkan. Nah. Tafadhal iqra' maratan tsaniyah ya ahmiko, tsumma tarjim. Dakhala al-mudarrisul fasla. Pak guru masuk kelas. Naam. Wajada fihi 15 taliban faqat. Dan dia mendapatkan di dalamnya 15 siswa saja. Naam, mumtaz. Faqala lahum, dia berkata kepada mereka. Siapa yang berkata di sini? Pak guru, Ustaz. Naam, Pak guru berkata. Pak guru berkata kepada mereka. Mereka di sini siapa? Siswa-siswa. Siapa mereka di sini? At-tullab. At-tullab. Naam, teruskan. Aina at-tullabul judu, aina at-tullabul jududul, aina at-tullabul jududul khamsatul ladzina ja'u amsi. Naam. Di manakah siswa-siswa yang baru di manakah siswa-siswa yang baru, yang baru-baru, yang al-khamsah, yang lima, yang lima, nah, terjemahan yang mereka datang kemarin. Nah, di mana lima murid baru? Nah, mungkin begitu lebih tepat. Nah, di mana lima siswa-siswa yang baru yang mereka datang kemarin? Nah, qala Abdullahi, telah berkata Abdullah, hadarul yauma wa kharaju qabla qalilin. Naam. Mereka hadir hari ini dan mereka keluar qabla qalil. Baru saja. Baru saja. Naam. Adunnu annahum dhahabu ilal mudiri. Naam. Saya mengira bahwasanya mereka pergi ke kepala sekolah. Nah, santai ya Habiko. Jazakallah khair. Pak, iya. Nah, kita lihat lagi. Tafadhal, antum lihat bukunya, kita baca kembali. Raja'at tullabul khamsatu ba'da qalilin. Faqala lahumul mudarrisu, a'ilal mudiri dhahabtum ya abna'i? Qalu na'am, dhahabna ilayhi li'annana ma wajadna asma'ana fil qa'imati. Jalasa al-mudarrisu wa qala, aqara'tum darsal amsi ya abna'i? Qala at-tullabu na'am, qara'nahu wa katabnahu wa hafidhnahu. قال المدرس أفهمتموه قالوا نعم فهمناه جيدا ما أسهل هذا الدرس. نعم. Barusan kita baca dua paragraf. Kita minta Ahmiko sekali lagi. Nah, ya akhi, bantuannya. Tafadhal. Raja'at dulabul khamsatu ba'da qalilin. Nah. Lima siswa kembali kemudian. Naam. Beberapa saat kemudian mereka kembali. Naam. Kembali ke mana maksudnya? Kembali ke kelas, Ustaz. Nah, sant. Faqala lahum al-mudarrisu. Nah, disambung. Faqala lahumul mudarrisu. Dan Pak Guru berkata kepada mereka, A'ilal mudiri dhahabtum ya abna'i, apakah kalian telah pergi ke kepala sekolah wahai anak-anakku? Naam. Qalu na'am, mereka menjawab ya. Naam, teruskan. Dhahabna ilaihi li'annana ma wajadna asma'ana fil qa'imati. Nah. Ya. Kami pergi kepadanya karena kami tidak mendapatkan nama-nama kami di absen. Naam, fil qa'imah, di absen. Jazakallahu khair. Al qa'imah, makna al qa'imah asalnya adalah daftar kelas. Daftar. Tapi absen maksudnya, daftar absen di sini. Nah. Wasilah Miko. Ustaz. Jalasal mudarrisu waqala. Pak guru duduk dan berkata, Aqara'tum darsal amsi ya abna'i? Apakah kalian telah membaca pelajaran kemarin wahai anak-anakku? Nah. Qolatullabu, siswa-siswa menjawab, na'am, qara'nahu wa katabnahu wa hafidhnahu. Naam. Ya, kami telah membacanya dan kami telah menulisnya dan kami telah menghafalnya. Naam, sahih. Qolal mudarrisu, Pak Guru berkata, afahimtumuhu, apakah kalian memahaminya? Qalu, mereka menjawab, na'am, fahimnahu jayidan. Ya, kami telah memahaminya dengan baik. Na'am. Ma ashala hadad darsa, alangkah mudahnya pelajaran ini. Naam, ahsan. Betapa ya. Mudahnya. Alangkah mudahnya, betapa mudahnya. Naam. Hadza huwa fi'lu ta'jub. Ini adalah bentuk ungkapan ta'jub yang diucapkan dengan bahasa Arab. Ma ashala hadza darsa, betapa mudah. Atau alangkah mudahnya pelajaran ini. Naam. Fahim ta ya ahmiko? Fahim na. Dan insyaallah. Naam. Dan nanti insyaallah akan dibahas lebih lanjut insyaallah di latihan as-sadis, di latihan ke-6 insyaallah. Kita lanjutkan. Naam. Qala Abdurrahman berkata, naam. Sini Abdurrahman, siapa yang dimaksud dengan Abdurrahman di sini? Abdullah, Ustaz. Naam, ahadut tullab, salah seorang siswa. Ana ma fahimtu fihi thalatha kalimatin. Ana ma fahimtu, saya tidak paham, fihi, di dalamnya, di dalam pelajaran maksudnya, pelajaran kemarin, thalatha kalimatin, tiga kata-kata. Ada tiga kata dalam pelajaran kemarin yang tidak dipahami siapa? Abdurrahman. Maka al-mudarris berkata, qala al-mudarrisu, guru berkata, ma hiya, apa dia, apa kata-kata itu? Qala Abdurrahman berkata, qara'na fid darsi hadhihi al-jumlata, kami membaca di pelajaran hadhihi al-jumlata, kalimat ini. Ada jaddi min al-Khurtum. Nah, ada kalimat yang disebutkan oleh Abdurrahman, ada jaddi min al-Khurtum. Fama makna hadhihi al-kalimat ats-tsalath? Fama, apa, maka apa makna tiga kata-kata ini? Nah. Ini sepertinya ini talib fi ma'had ta'lim al-lughah. Nah, ini kelas di ma'had ta'limul lughah, di ma'had yang mengajarkan bahasa Arab. Nah, pertanyaannya tentang bahasa Arab. Abdurrahman bertanya tentang tiga kata ini. Yang mana ini maksud tiga kata ini? Ada, jaddi, dan al-Khurtum. Nah, ketiga-tiganya tidak dipahami. Kalau min sepertinya dia paham. Apa arti min? Sudah dia paham. Yang tidak dia pahami maksudnya di sini pertama kata ada, kemudian jaddi, kemudian yang ketiga adalah al-Khurtum. Fama ma'na hadhihi al-kalimati thalath, kata Abdurrahman. Maka apa makna tiga kata-kata ini? Maka al-mudarris menjawab, qala al-mudarrisu, ada ma'naha raja'a. Lihat, apakah guru terjemahkan dengan bahasa Indonesia? Tidak. Tidak, terjemahkan dengan bahasa apa? Nah, bahasa Arab dijelaskan dengan bahasa Arab. Ada di sini kata beliau, ma'naha roja'a. Kalimat ada dan roja'a maknanya sama. Apa maknanya ahmiko? Kembali. Wal jaddu ma'naha, adapun al jadd ma'naha. Kenapa ma'naha? Ha, kenapa dia pakai dhamir hiya? Apa sebabnya? Kembali ke al-kalimah. Naam. Ma'naha, ya ma'na hadhihi al-kalimah, makna kata ini adalah yang akan disebutkan setelahnya. Bismillah. Wal jaddu ma'naha, adapun al-jaddu maknanya adalah abul ab, abul abi, au abul ummi. Apa arti itu? Abul ab, bapaknya bapak, ayahnya ayah, atau bapaknya bapak. Siapa maksudnya? Kakek. Au abul atau? Bapaknya ibu. Naam, bapaknya ibu. Naam, sama. Al-jad dari pihak bapak disebut jad, begitu pula dari pihak ibu disebut jad, tidak ada bedanya. Wal khurtumu, adapun al-khurtum, asimatus sudani, ibu kotanya Sudan. Khurtum. Sami'ta min qabl? Sami'tahu ya Ahmiko? Pernah dengar sebelumnya? Lama. Kami tu lakin la afham hadzal kalimat. Al Khurtum, ma lam tasma' ba'd hadzal Madinah? Kota ini belum pernah antum dengar sebelumnya? Sudah, Ustaz. Sudah pernah? Cuman belum. Asimatu Sudan. Nah. Ibu kota Sudan. Kalau asimatu Indonesia? Jakarta. Jakarta. Nah, hakada. Naam. Asimatu As-Saudiyah, Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah, ma asimatuha? Makkah. La la la. Ar-Riyad. Ar-Riyad. Ar-Riyad. Naam. Ma asimatu Al-Iraq مثلا, Al-Iraq. Apa ibu kota Irak? Baghdad. Kalau saya tarik, nah. Bala. Pengetahuan umum antum mesti di murajah lagi kalau begitu. Kita lanjutkan. Afahimta, setelah guru menyebutkan tiga makna kata-kata tadi, akhirnya guru bertanya sekarang ke Abdurrahman. Afahimta, apa artinya Ahmiko? Afahimta, apakah kamu paham? Apakah kamu paham? Qala Abdurrahmani, Abdurrahman menjawab, al-ana fahimtu. Apa katanya? Ya, sekarang saya paham. Sekarang saya paham. Kemudian, unzur ila safhah sittin. Lihat halaman 60 sekarang. Silakan para pendengar dan pemirsa membalik bukunya, membalik kertasnya. Halaman 60 sekarang. Thumma fatahal mudarrisu kitabahu wa qara'a darsan jadidan. Thumma kemudian fatahal mudarrisu, guru membuka kitabahu, bukunya. Membuka bukunya. Wa qara'a, dan membaca darsan jadidan. Nama darsan jadidan? Pelajaran yang baru. Pelajaran yang baru. Lalu beliau baca. Sekarang beliau akan baca pelajarannya. Dengarkan baca pelajaran barunya. Khalaqallahu syamsa wal qamara wan nujuma wal arda wal bihara wa khalaqa kulla syai' wa khalaqa kulla syai'in wa khalaqal insana min tinin thumma qama wa kataba hadzal darsa 'ala as-sabburati. Ada satu paragraf yang dibaca oleh guru. Ini pelajaran barunya. Guru mengatakan khalaqallahu syamsa. Terjemah Ahmiko. Khalaqallahu syamsa. Allah menciptakan matahari. Naam. Allah menciptakan matahari. Wal qamara. Dan bulan. Wan nujuma. Dan bintang-bintang. Wal arda. Dan bumi. Wal bihara. Dan lautan. Naam. Laut. Wa khalaqa kulla syai'in. Apa artinya? Dan dia menciptakan segala sesuatu. Naam. Kulla syai'in. Segala sesuatu. Wa khalaqal insana. Dan dia menciptakan manusia. Min tinin. Dari tanah. Naam. Nanti ada murid yang nanya, apa itu tin? Nanti kita dengarkan apa makna tin nanti. InsyaAllah. Naam. Kita tidak usah terjemahkan, begitu saja. Kita bilang tin, dari tin. Nanti kita akan lihat bagaimana penjelasan al-mudarris. Thumma, lalu ada titik tiga. Apa maksudnya titik tiga ini? Nukat ila akhiri al-kiram. Dan seterusnya. Tidak semua pelajaran dibaca di seterusnya. Thumma qama, kemudian beliau berdiri. Siapa yang berdiri di sini? Al-mudarris. Wa kataba hadzal darsa. Dan dia menulis pelajaran ini ala saburati, di papan tulis. Naam. Tiba-tiba ada muridnya mengangkat tangan. Rafa'a Muhammadun yadahu. Rafa'a Muhammadun yadahu. Hakada. Seperti Muhammad ini. Muhammad mengangkat tangannya. Naam. Muhammad rafa'a mengangkat yadahu, tangannya. Wa qala, dan dia berkata, ma makna tini ya ustadu? Ah, ini dia pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Apa arti tin ya ustad? Naam, apa makna at-tin? At-tin. Qala al-mudarrisu. Mudarris menjawab, guru menjawab, at-tinu ma'nahu. Kenapa sekarang ma'nahu? Tadi sebelumnya ma'naha. Kenapa ma'naha lalu di sini ma'nahu? Apa sebabnya? Kembali ke atin, Ustaz, kalimat punya kembali ke tin, atin. Naam. Kalau tadi maknaha kembali ke al-kalimah, kata dan al-kalimah mu'annath, alas kedalik, maka hiya. Maknahu kembali ke kata at-tin itu sendiri. At-tinu. At-tinu mudhakar atau mu'annath? Mudhakar. Maka huwa. Maknahu. Fahim tu, ya kawan? Fahim. Fahim lain, insya Allah. Maknahu, maknanya adalah at-turab, at-turabu, tanah. Al-mukhtalit, yang dicampur atau yang bercampur. Bilma, dengan air. Ada, kalau ada tanah dicampur dengan air, tanah apa ini? Tanah liat, ya, Ustaz. Tanah liat. Berarti manusia itu terbukan dari tanah sembarang tanah, tapi at-tin, at-turab, al-mukhtalit bilma. Itu dari segi bahasa. Wa rafa'a Faisalun yadahu. Dan Faisal mengangkat tangannya. Tadi siapa yang mengangkat tangannya di awal? Muhammad. Yang kedua siapa ini? Faisal. Faqala lahu al-mudarrisu. Dan maka guru bertanya kepadanya, berkata kepada siapa? Faisal. Nah, a'indaka su'alun ya Faisalu? A'indaka su'alun? Apakah kamu punya pertanyaan ya Faisal? Naam, mumtaz. Qala Faisalun na'am. Apa na'am? Ya, Faisal menjawab ya. Indi su'alun. Saya punya pertanyaan. Nah, dengarkan pertanyaannya. Al-Biharu, lihat Al-Biharu. Bukan Al-Biharu, tapi Al-Biharu. Antum lihat ada tanda alis di atasnya itu? Nah. Al-Biharu itu asalnya ada alif A, alif istifhamiyah, hamzah istifhamiyah, plus ada kata Al-Biharu. A dengan alif lam. Kalau kita bilang al-biharu, maka tidak ada, seakan-akan tidak ada a-nya. Maka mesti dipanjangin. Al-biharu. Hamzah ketemu hamzah digabung jadi satu. Sekarang jadi panjang. Al-biharu. Jam'ul bahri, apa artinya? Al-biharu. Apakah nah. Bihar jamak dari al-bahr? Al-bahr, na'am. Apakah al-bihar jamak daripada al-bahru? Apa arti al-bahr? Jamak dari laut. Nah, amam al-bahar laut, al-bihar lautan. Nah, qala al-mudarrisu na'am huwa kadhalik. Apa kata al-mudarris? Ya. Al-mudarris berkata ya, huwa kadhalik. Itu dia. Nah, dia begitu. Nah. Dia begitu. Huwa kadhalik. Itu begitulah. Begitulah. Nah, begitulah maknanya. Qama al-Hasanu, kemudian al-Hasan bangkit. Siapa al-Hasan di sini? Muridnya, Al-Hasan masih murid-muridnya. Siswa. Siswa. Qama, mana qama? Berdiri. Yang lainnya angkat tangan, dia berdiri. Waqal, lalu Al-Hasan berkata, ma jam'us sama'i ya ustadu? Ma apa? Jam'us sama. Apa jamak dari as-sama? Ya ustadu. Wahai ustad. Qala al-mudarrisu. Al-mudarris menjawab, jam'uha samawatun. Apa jamaknya, ikhwan? Samawatun. Ma mana as-sama? Langit. Langit. Berarti as-samawat, langit-langit. Bukan langitan. Nah, langit-langit. Faham tu, ikhwan? Faham, insyaAllah. Nah, di kamus yang ana buat, kamus kecil yang ana sampaikan pada kesempatan yang lalu, bahwa kita sudah menyusun kamus yang mencakup kosakata jilid 1 dan jilid 2 dari Dusul Lughah. Di kamus itu juga ana menyebutkan kamus jamak. Ada 200 lebih dari kata ana sebutkan jamaknya. Dan ini bermanfaat nanti bagi siapa saja yang lupa jamak ini apa bisa merujuk ke situ insyaallah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa segera cetak buku ini dan manfaatnya bisa antum rasakan semua insyaallah. Thumma, kalau tadi murid-murid yang bertanya, sekarang gantian guru yang bertanya. Thumma sa'al al-mudarrisu, mana sa'al al-mudarrisu? Kemudian pak guru bertanya at-tullaba, kepada siapa? Kepada para siswa. Iddata as'ilatin, dengan beberapa pertanyaan. Sejumlah pertanyaan. dengan sejumlah pertanyaan. Cukup banyak pertanyaan nanti di sini. Al-Mudarris berkata kepada Ibrahim, "Man khalaqaka ya Ibrahimu?" Al-Mudarris berkata kepada Ibrahim, "Man khalaqaka ya Ibrahimu?" Terjemah akhi, "Siapa siapa yang menciptakanmu wahai Ibrahim?" Naam. Apa kata Ibrahim? Tolong dibaca. Khalaqani Allah. Khalaqani Allah. Terjemahkan. Yang menciptakanku Allah. Yang menciptakanku adalah Allah. Allah. Ini pertanyaan sederhana. Sepertinya mungkin ini murid-murid pemula dalam belajar bahasa Arab, sama seperti kita pemula dalam belajar bahasa Arab, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang simpel-simpel, sederhana-sederhana. Apa kata Ibrahim? Khalaqani Allah. Lihat bacaannya khalaqani. Asalnya khalaqani. Ada sekedalik ya Miko? Balas. Ya-nya sakinah, ya-nya sukun. Tapi karena ya sukun bertemu dengan huruf yang sukun juga setelahnya, maka mau tidak mau harus ada satu yang dihidupkan. Ya. Maka ini namanya iltiqa'us sakinain, ketemunya dua huruf yang mati. Maka salah satunya harus dihidupkan. Yang kita hidupkan adalah ya. Khalaqani Allah. Kemudian Al-Mudarris bertanya sekarang kepada seluruh murid-murid, "Man khalaqakum ya abna'i?" Terjemahkan. Siapa yang menciptakan kalian wahai anak-anakku? Naam. Al-jami'. Mana al-jami'u? Semuanya. Semuanya. Khalaqanallahu. Yang menciptakan kami adalah Allah. Naam. Al-Mudarris bertanya lagi sekarang kepada Abbas. "Man khalaqani ya Abbasu?" Man khalaqani, apa di man khalaqani? Siapa yang menciptakanku wahai Abbas? Naam, khalaqani menciptakanku. Abbas menjawab, "Khalaqakallahu." Lihat khalaqaka. Apa artinya khalaqaka? Yang menciptakanmu Allahu. Allah adalah Allah. Adalah Allah. Kemudian Al-Mudarris bertanya kembali kepada sekarang kepada Abdullah. "Man khalaqasyamsa ya Abdullah?" Siapa yang menciptakan matahari wahai Abdullah? Lihat asalnya Abdullahi. Arsa tarik bala abdu. Di sini nanti kita akan jelaskan pada waktunya insyaallah, kita ketika kita nanti menjelaskan latihan ketujuh insyaallah akan kita jelaskan lebih lanjut insyaallah. Kenapa ya Abdullahi asalnya Abdullah. Nah, mohon bersabar. Man khalaqasyamsa ya Abdullah? Siapa yang menciptakan apa ini? Asyamsa? Matahari. Matahari wahai Abdullah. Khalaqahallahu. Khalaqaha yang menciptakannya Allahu. Di sini lihat asyamsu mudzakkar atau muannats? Muannats. Muannats. Bagaimana kita bisa buktikan itu muannats? Apa yang membuat kita menghukumi ini muannats? Dhamir yang ada pada kata kerja khalaqaha yang menciptakannya, nya di sini kembali ke mana? Asy-syams. Asy-syams. Artinya kan Miko? Bala. Ha, di sini kembali ke asy-syams. Asy-syams. Asy-syams berarti muannats. Maka dhamirnya hiya. Iya. Wadih? Wadih. Wa man khalaqal, kemudian Al-Mudarris bertanya kembali, lihat halaman berikutnya. وَمَنْ خَلَقَ الْقَمَرَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ. Dan siapa yang menciptakan al-qamara? Sekarang apa ini? Tadi kalau tadi matahari, asyamsa, sekarang? Bulan. Al-qamara, bulan. يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ. Lagi-lagi, يَا عَبْدَ. Asalnya, Abdurrahmani dengan dhammah. Apa kata Abdurrahman? Tolong dibaca, akhi. خَلَقَهُ اللَّهِ. Khalaqahullahu. Khalaqahullahu. Kenapa Allahu? Mengapa di sini lafaz Allah di sini mengapa marfu'? Fa'il ya Ustaz. Fa'il. Ahsant. Khalaqahullahu. Lihat khalaqahu. Kalau tadi khalaqaha. Kenapa sekarang khalaqahu? Al-qamar berarti apa di sini konsekuensinya? Mudzakkar. Mudzakkar. Faham tak ya, akhi? Faham. Justru bulan dalam bahasa Arab itu mudzakkar. Walaupun dalam bahasa kita sering dikonotasikan kepada perempuan, keindahannya dikonotasikan kepada perempuan, tapi ternyata dalam bahasa Arab dia dihukumi mudzakkar. Dihukumi apa? Mudzakkar. Kebalikannya asy-syams yang panas, yang penuh dengan kekuatan itu dihukumi mu'annath. Kalau tadi al-qamar mudhakkar, al-syams mu'annath. Wadih? Wadih. Nah, waman khala, kemudian al-mudaris bertanya lagi sekarang kepada Ahmad. Waman khalaqan nujuma ya Ahmadu, dan siapa yang menciptakan bintang-bintang? Nah, an-nujum jama' alas kedarik? Bala. Jama' dari apa ini, akhi? Najmun, ya, Ustaz. Najmun. Najmun al-akil atau ghairu akil? Ghairu akil. Ghairu akil. Dia tidak berakal. Dulu sudah kita jelaskan bahwa isim itu dari sudut pandang berakal atau tidak berakalnya dibagi dua. Ada yang berakal dan ada yang tidak berakal. Konsekuensinya apa? Ketika kita membagi kata benda menjadi berakal atau tidak berakal, konsekuensinya apa ini? Ketika menjadi jamak, kata jamak dari isim tidak berakal, ghairu akil, dihukumi mufrad mu'annath. Maka lihat bagaimana Ahmad menjawab. Tolong dibaca, Ahmiko. Khalaqahallahu. Khalaqahallahu. Lihat. Khalaqaha. Ha di sini kembali ke? An-nujum. An-nujum. Berarti an-nujum dihukumi? Mu'annath. Mufrad mu'annath. Mufrad mu'annath. Dia tunggal dan sekaligus mu'annath. Padahal dia jama'. Jama'. Mengapa demikian? Mengapa dihukumi begitu? Karena termasuk tidak berakal. Naam, karena dia jamak dari kata benda yang tidak berakal. Ah, santai, Amiko. Teruskan, Amiko. Iqra tsumma tarjim. Yaqub, ya ustadu, indi su'alun laisat lahu ilaqatun. Ilaqatun bid-darsi. Bid-darsi, ahsant. Wahai ustad, indi saya memiliki pertanyaan tidak laisat lahu ilaqah. Dia tidak terkait, dia tidak punya kaitan dengan pelajaran. Naam, tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Ilaqah kaitan, hubungan. Tidak, yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Pelajaran. Apa kata al-mudarris? Al-mudarris ma huwa, apa dia? Apa soalnya itu? Maksudnya? Apa soal? Teruskan. Ya. Qara'tu fi kitabin annan nujuma ab'adu minasyamsi. Naam, ab'adu minasyamsi. Asahihun hadha? Asahihun hadha? Naam. Terjem. Saya membaca di buku, di sebuah buku bahwasanya an-nujuma, bintang-bintang lebih ab'adu, lebih jauh dari matahari. Lebih jauh dari matahari. Apakah ini benar? Apakah ini benar? Naam. Apa kata al-mudarris? Naam, hadha sahih. Naam, hadha sahih. Apa katanya? Ya, ini benar. Naam. Mimma khalaqallahul insana ya Uthmanu. Naam. Mimma itu gabungan antara min dan ma. Min. Min artinya dari. Ma panjang apa? Apa. Min ketika disambung dengan min, lihat ketika disambung ma dengan min menjadi mimma. Huruf alifnya hilang. Asalnya min dan ma. Alas kedarik? Bala. Ma apa? Ketika didahului oleh harful jar min dan harful jar apa saja, apakah itu fi, bi, maka kita akan temukan dia jadi hilang tanda ininya. Seperti misalnya di surat An-Naba, amma yatasaalun. Amma. Memnya pendek atau panjang, Amigo? Amma, pendek. Amma yatasaalun. Memnya pendek. Asalnya itu an digabung dengan ma. Menjadi amma. Amma. Begitu juga ini. Mimma dengan mim yang pendek, asalnya min dan ma panjang. Nanti insyaallah mudah-mudahan ada di latihan sehingga nanti ke depan kita bisa tulis di papan tulis di pelajaran yang akan datang. Jika tidak kita akan tulis insyaallah di kita akan murojaah lagi pada pertemuan akan datang kalau kita tulis insyaallah. Mimma sekali lagi dari apa tadi Ahmiko? Min dan ma panjang. Dari ma, Ustaz. Dari apa? Nah, sehingga sebentar. Karena ma-nya didahului oleh min, maka jadi pendek. Mimma. Wadih? Wadih, insyaAllah. Nah, wasit. Tarjim, Ustaz. Tarjim. Dari apa Allah menciptakan manusia, ya Wahai Utsman. Khalaqallahul insana min tinin. Naam. Min tinin. Khalaqallahu, mengapa Allahu marfu? Fa'il, Ustaz. Al-insana, mengapa dia mansub? Maf'ulun bih. Mumtaz. Allah menciptakan manusia dari tanah. Tanah apa tadi? Tin itu? Dari tanah liat. Naam. At-turab al-mukhtalit bil ma. Tanah yang tercampur, yang bercampur dengan air. Tanah liat. Nah, teruskan. Ahsanta ya Utsmanu. Naam. Ini kata yang sering kita ucapkan juga di sini. Ahsanta ya akhi. Benar. Ahsanta? Bagus kamu bagus. Wahai Utsman. Bagus. Nah, bagus kamu wahai Utsman. Teruskan. Wa mimma khalaqallahul jannah. Jannya panjang. Jannah. Wa mimma khalaqallahul jannah ya Aba Bakrin. Naam. Dan dari apa Allah menciptakan jin? Oh, jin-jin wahai Abu Bakar. Naam. Al-jan jin. Jamak, Ustaz. Naam. Jin. Naam. La, dia ismul jins. Nanti kita akan jelaskan. Kita terjemah saja jin. Sudah, cukup. Jin. Naam. Dan dari apa Allah menciptakan jin ya Abu Bakar? Khalaqallahul janna min narin. Dan nah. Allah menciptakan jin dari api. Nah. Kaifa arafta dzalika ya Aba Bakrin? Siapa yang berkata ini? Ya Aba. Siapa yang berkata? Al-Mudarris. Bagaimana kamu tahu itu wahai Abu Bakar? Naam. Araftu dzalika minal Qur'anil Karimi. Naam. Saya tahu itu dari Al-Qur'an yang mulia. Naam. Faja'a fi suratil A'rafi. Naam, sampai Abu Bakar hafal dalilnya, hafal ayatnya. Surat apa ini? Surat Al-A'raf. Ya. Naam. Teruskan. Faja'a fi suratil A'rafi anna iblisa qala lillahi. Naam. Kalau qala Allahu bahaya. Maka maknanya jadi rusak nanti. Qala lillahi. Yang berkata siapa ini? Anna iblis, apa ti anna iblisa? Anna iblisa bahwa iblis qala lillah berkata kepada Allah. Naam. Siapa yang berkata? Iblis. Nah. Kalau antum bilang qala Allahu, apa ti qala Allahu? Allah berkata. Allah berkata. Nah, nanti setelah ini bukan perkataan Allah. Ini hikayatan an qauli iblis. Nah, teruskan. Apa kata iblis? Iblis. Ya Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Ana khairun minhu. Naam. Khalaqani min narin. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Naam. Saya lebih baik darinya. Ah, siapa yang bicara ini? Iblis. Naam, saya lebih baik darinya. Dari siapa maksudnya? Dari manusia. Dari Adam alaihissalam. Dari Adam. Nah, karena latar belakang peristiwanya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Pada Adam. Lalu ditanya, "Mengapa kamu tidak mau sujud?" Iblis tidak mau sujud. "Mengapa kamu tidak sujud?" Jawabannya ini. Ya, ini menunjukkan kesombongan. Alas kedalik? Bala. Ana khairun minhu. Saya lebih baik darinya. Kenapa? Kenapa iblis begitu bangganya mengatakan demikian? Coba teruskan baca. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Nah, di sini tidak perlu antum perjelas qalqalahnya. Biasa saja. Khalaqtani. Tidak perlu khalaq. Naam. Engkau menciptakanku dari api. Naam. Dan engkau menciptakannya dari tanah liat. Naam. Menciptakannya. Nya di sini kembali ke siapa? Adam. Alaihissalam. Teruskan. Ahsanta ya Aba Bakri. Taibta ya. Niko, taibta? Taibta? Lama, Ustaz. Lama, alhamdulillah. Anta syab wa ana yani rajul ajuz. Lama. Tafadhal, anta indaka quwwah akthar minni. Tafadhal ya akhi. Nuwasil, Ustaz. Ahsanta ya Aba Bakrin. Bagus kamu wahai Abu Bakar. Nah, sampai kenapa disebut bagus? Karena dia tahu ayatnya deh. Masya Allah. Kenapa? guru memuji Abu Bakar sampai Abu Bakar bisa menyebutkan ayatnya. Nah, masya Allah. Teruskan. Tam samaan khalaqallahu ya Abdullahi ya Abdullah ya Abdullah ya Abdullahi. Nah, sekali lagi, kam samaan khalaqallahu ya Abdullahi. Nah, berapa langit Allah menciptakan, yang Allah ciptakan wahai Abdullah. Nah, khalaqallahu sab'a samawatin. Nah, Allah menciptakan tujuh langit. Nah, teruskan. Wa fi kam yaumin khalaqallahu samawati wal ardo ya Abdurrahmani. Abdu atau Abda? Ya Abdurrahmani. Naam. Dan fi kam yaum, pada berapa hari? Berapa hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi wahai Abdurrahman? Naam. Khalaqallahu samawati wal ardo fi sittati ayyamin. Naam. Allah menciptakan langit-langit dan bumi pada 6 hari. Naam. Hadha sahih. Naam. Ini benar. Qala Allahu ta'ala fi kathirin minal ayati innahu khalaqa sab'a samawatin. Mumtaz, qira'ah mumtaz ya Ahmiko. Allah telah, hadza sahih. Apa teh hadza sahih? Ini benar. Benar yang mana maksudnya? Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. 6 masa. Teruskan. Ini benar. Allah qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman fi kathirin minal ayat, pada banyak ayat innahu, bahwasanya dia, khalaqa sab'a samawatin, menciptakan 7 langit. Nah, wa kadzalika qala fi kathirin minal ayati, apa artinya wa kadzalika, dan begitu juga qala fi kathirin minal ayati. Afwan, sampai di mana tadi? Sab'a samawatin faqala fi surati at-talaqi, dan Allah berfirman di surat at-talaq. Naam. Allah yang menciptakan 7 langit. Naam. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Naam. Teruskan. Wa kadzalika qala, dan demikian juga qala fi kathirin minal ayat, Allah berfirman pada banyak ayat, innahu khalaqas samawati wal arda, bahwasanya dia menciptakan langit-langit dan bumi, fi sittati ayyamin, pada 6 hari. Faqala fi suratil hadid, dan Allah berfirman pada surat al-hadid. Naam. Surat Hadid. Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin. Dialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi pada 6 hari. Naam. Itu ayatnya. Lalu di akhir dialog ada keterangan, ini bukan perkataan al-mudarris. Ini narasinya, ceritanya, fi hadhil lahdhati. Apa arti fi hadhil lahdhati? Pada saat ini. Ini pada saat terjadinya dialog ini. Ronnal jarasu. Apa yang terjadi, ikhwan? Pada saat ini? Bel berbunyi. Jadi sedang diskusi, sedang asiknya guru menerangkan. Murid bertanya, guru menjawab, kebalikannya, guru bertanya, murid menjawab. Tiba-tiba fi hadhil lahdhah, pada saat ini, yani ketika saat sedang berlangsungnya dialog ini, ronnal jaras. Bel berbunyi. Bel apa maksudnya? Bel sekolah. Wa kharajal mudarrisu minal fasli, dan pak guru keluar dari kelas. Selesai jam pelajarannya. Nah, alhamdulillah. Qara'nahu wa fahimnahu wa sidarik. Bala. Nah, kita sudah baca dan sudah kita pahami? Insyaallah. Nah, kita istirahat 5 sampai 10 menit. Abdul Ghaffar. Baik. Setelah itu kita kembali insyaAllah. Dan setelah ini kita minta kepada ikhwan dan akhwat di rumah untuk bisa bersama-sama membaca pelajaran At-Tasi ini. Nah, tepat dari Abdul Ghaffar. Baik, demikian pendengar Radio Roja, beberapa pembacaan dari materi di pelajaran ke-9 ini. Kita akan jeda sejenak. Setelah jeda, silakan bagi Anda yang ingin ikut membaca atau berlatih membaca sehingga dapat didengarkan oleh Ustaz dan insya Allah akan diarahkan pula, dapat menghubungi kami di 0218236543. Namun kita akan jeda dengan beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Nah. Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di pembelajaran bahasa Arab jilid yang kedua di malam hari ini bersama Ustaz Hamzah Abbas hafizahullah. Dan sebelum jeda tadi kita sudah membaca khiwar yang ada pada pelajaran ke-9, dan di awal pelajaran ke-9 ini dan pertemuan pertama dalam pembelajaran di pelajaran ke-9 ini kita akan menggunakan untuk berlatih membaca. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, silakan dapat menghubungi kami ke line telepon 0218236543 untuk membaca hiwar yang ada pada awal pelajaran ke-9 ini atau halaman 59. Silakan kami coba berikan dan kita sapa penelpon yang pertama. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Dari Abu Muhammad Taufik di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, Abu Muhammad ya. Baik, silakan. Kaifa haluk ya Abu Muhammad? Alhamdulillah. Kaifa haluk? Ya khair, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah fiik ya Abu Muhammad. Assalamualaikum. Tafadhal ya akhi, ikra. Anta indaka kitab? Naam. Maka kitab, taib. Tafadhal. Iftah safha 59. تفضل اقرأ. نعم. الدرس التاسع. نعم. دخل المدرس الفصل ووجد فيه 15 طالبا فقط. نعم. ترجم. لجرن ke-9. نعم. فالغورو masuk ke kelas dan mendapati dalamnya 15 siswa saja. 15, angka berapa ini? 15 talibun faqat. Apa artinya? 15? 15. Teruskan, 15 siswa saja. 15 siswa saja. Nah, wasil. Faqala lahum, maka Ustaz berkata kepada mereka. Naam. Aina tullabul jududul khamsa lazina ja'u amsi. Naam. Dimana 5 siswa baru. Naam. Yang datang kemarin. Naam, sahih. Teruskan, wasil. Qala Abdullah. Abdullah berkata, Abdullah menjawab. Naam. Hadaru al-yawma. Naam. Wa kharaju qabla qalilin. Naam. Mereka hadir hari ini dan mereka keluar baru saja. Naam, sahih, baru saja. Adhunnu annahum dhahabu ila al-mudir. Naam. Saya kira mereka keluar, saya kira mereka pergi ke kepala sekolah. Naam, sahih, Masya Allah. Teruskan ya Abu Muhammad, wasil. Raja'at tullabu al-khamsatu ba'da qalilin. Naam. Siswa yang lima atau lima siswa itu. Naam. Datang beberapa saat kemudian. Naam. Raja'a, mana raja'a? Raja'a kembali. Naam. Ya. 5 siswa itu kembali beberapa saat kemudian. Nah, mumtaz. At-tarjamah mumtazah. Nah. Rahmul mudarris. Maka Pak Guru berkata kepada mereka. Mumtaz. Nah, teruskan. Ailal mudiri zahabtum ya abnai. Apakah kalian telah pergi ke kepala sekolah wahai anak-anakku? Nah, mumtaz. Ahsanta. Wasif. Qalu, mereka menjawab, naam. Ya. Zahabna ilaihi li'annana ma wajadna asma'ana fil qa'imati. Naam. Kami telah pergi kepadanya. Nah, kepada siapa di sini maksudnya? Ke Al-Mudir. Al-Mudir, nah, sahih. Kami telah pergi ke Al-Mudir. Di annana ma wajadna asma'ana fil qa'imati. Karena kami tidak mendapati nama-nama kami di daftar hadir. Naam, sahih. Mumtaz. Satu paragraf lagi. Tafadhal, ya Abu Muhammad. Jalasa al-mudarrisu wa qala. Guru duduk lalu berkata. Aqtum darsal amsi ya abna'i? Naam. Apakah kalian telah membaca pelajaran kemarin wahai anakku? Naam, teruskan. Wasil. Qala tullabu, para siswa itu menjawab, naam, ya. Qara'nahu wa katabnahu wa hafiznahu. Masya Allah, mumtaz. Kami telah membacanya dan telah menulisnya dan telah menghafalnya. Mumtaz, masya Allah. Qala al-mudarrisu, Pak Guru berkata, afahimtumuhu, apakah kalian telah memahaminya? Qalu, mereka menjawab, aham, ya, fahimnahu jayyidan, kami telah memahami dengan baik. Nah. Ma ashala hadza ad-darsa. Alangkah gampangnya pelajaran ini. Masya Allah, masya Allah. Alangkah gampangnya, alangkah mudahnya, masya Allah. Alangkah mudahnya pelajaran ini. Masya Allah. Jazakallah khair ya Abu Muhammad. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Anta mudarris al-lugha? Qul na'am. Na'am. Syukran ya Ustaz Abu Muhammad. Jazakallah khair. Syukran. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nah, baik sekali Abu Muhammad. Terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini. Silakan di belakang Abu Muhammad dari Sulawesi tadi dapat menghubungi kami untuk melanjutkan paragraf yang ada pada khiwar di pelajaran ke-9 ini. 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Naam. Hadhihi ustadatuna. Naam. Ummu Abdullah. Kaifa haluk ya ustazah Ummu Abdullah? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Kaifa? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Kaifa Madinatu Solo? Nazal al-matar? Naam. Na yanzil al-matar alan? Sedikit qalil. Naam. Qalil yani qalil. Al-matar qalil. Naam. تفضل يا أم عبد الله اقرأ واصل القراءة واصلي القراءة قال عبد الرحمن أنا ما فهمت فيه ثلاثة كلمات. نعم. قال المدرس ما هي؟ قال عبد الرحمن قرأنا في الدرس هذه الجملات. نعم. ترجمي أولا لو سمحتي. berkata عبد الرحمن saya tidak memahami ada tiga kata. Naam. Berkata bertanya Pak Guru, apa dia? Naam. Maka berkata Abdurrahman, kami membaca di dalam pelajaran ini kalimat ini. Kami membaca di pelajaran. Kami membaca di pelajaran kalimat ini. Nah, silakan baca kalimatnya. Ada jadi minal hurum. Nah. Sama makna hadirin kalimat salafi. Nah, tarjimi awalan. Tarjimi awalan. Ada. Kami orang Abdurrahman. Kami ada jadi. Minal hurum. Teruskan. Tidak saya terjemahkan kata itu langsung. Fama ya, makna. Fama makna, maka apa makna kali kata-kata ini, ketiga kata ini. Naam. Berkata mudah Bapak Guru. Ada maknanya roja'a. Mana roja'a? Mana roja'a? Kembali, kembali. Naam. Teruskan. Wajadu makna abul abi au abul umi. Naam. Jadi maknanya bapaknya, bapak dan atau bapaknya ibu, kakek. Naam, kakek. Atau naam, kakek. Naam, sahih. Khurtum asimatu Sudan. Dan Khurtum ibu kota Sudan. Naam. Afahinta Abdurrahman al-ana fahintu. Berkata Abdurrahman, sekarang aku paham. Naam. Satu paragraf lagi, teruskan. Tumma fataha mudarrisu kitabahu faqra'a darsan jadidan. Naam. Qala'allahu syamsa wal qamara wal nujuma wal ardu wal bihara wa khalaqa kulla syai'in wa khalaqa insana min tin. Tumma qama wa kataba hadzal darsa ala saburati. Naam, qira'ah sari'ah yani wallah. Kemudian Bapak Guru membuka kitabnya dan membaca pelajaran yang baru. Ya, terus. Allah telah menciptakan matahari dan bulan dan bintang-bintang dan bumi dan lautan. Dan Dia Allah telah menciptakan segala sesuatu. Naam. Dan Dia Allah telah menciptakan dari manusia dari tin, dari tin. Atin. Nanti kita akan baca apa arti atin, Ummu Abdillah. Ya. Tidak apa diterjemahkan sekarang. Atin tanah liat. Tanah liat. Nah, teruskan. Suma koma kata bahaya dari salah satu roti. Kemudian Bapak Guru berdiri dan menulis pelajaran di papan tulis. Nah, syukuran ya Ummu Abdillah. Yakfik, syukuran. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustazah Ummu Abdillah ya. Nah, masyaallah. Alhamdulillah ya, bacaan sudah lancar juga. Silakan bagi Anda di belakang Ummu Abdillah untuk melanjutkan paragraf yang ada di pelajaran ke-9 ini, membaca hiwar yang tersisa pada paragraf selanjutnya. Silakan kita sapa kembali. Halo. Ya, sudah terhubung. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ya. Dengan Umu Mikyal dari Kediri. Umu siapa? Umu Mikyal. Mikyal. Nah. Mohon maaf Umu, sebelumnya dikecekkan terlebih dahulu radio atau televisi monitornya. Umu, televisi. Dari Kediri seperti. Ya, Kediri Jawa Timur ya. Dapat mendengarkan melalui gagang telepon saja Umu. Oh iya. Baik. Sudah Ummu Mikyal? Iya. Baik. Ma'aki al-kitab ya Ummu Mikyal? Naam, Ustaz. Tafadhali, iqra'i. Iya. Rafa'a Muhammadun yadahu wa qala: "Ma makna atini ya Ustadu?" Naam. Iqra' tarjimi awalan. Muhammad mengangkat tangannya dan berkata: "Apa artinya tin wahai Ustaz?" Naam. Qala al-mudarrisu. Pak Guru menjawab, atinu maknahu aturobu al-muhtalitu bilma'i. Naam. Atin artinya tanah yang bercampur dengan air. Naam. Apa maknanya kalau begitu? Tanah apa tanah namanya liat, ini? Liat, ya. Tanah liat. Naam. Wasil. Warofa'a faisalun yadahu. Dan Faisal mengangkat tangannya. Naam. Faqala lahu al-mudarrisu. Dan Faisal berkata kepada Pak Guru. Faqala lahu al-mudarrisu. Siapa yang berkata di sini? Faisal, Ustaz. La. Sahih? Faqala lahu al-mudarrisu. Yang bukan, bertanya, bukan Ustaz, Faisal. Ya. Naam, al-mudarris yang bertanya kepada Faisal. Naam. Buktinya, dalilnya ada, lihat perkataan setelah itu. Tolong dibaca. Aindaka su'alun ya Faisal. Naam. Apakah kamu mempunyai pertanyaan wahai Faisal? Naam. Qala Faisal. Berkata Faisal. Nah, sekarang baru Faisal yang berkata. Ya. Naam, ini su'alun. Ya, saya mempunyai pertanyaan. Al-biharu jam'ul bahri? Naam, sahih. Al-biharu. Naam. Ya. Apakah lautan jamaknya? Sebut saja bahasa Arabnya. Apakah ya, al-bihar jamak dari bahrun? Naam. Ya. Qala al-mudarrisu. Berkata Pak Guru. Naam. Naam. Huwa kadzalik. Ya. Benar. Naam. Qamal Hasanu wa qala. Kemudian Hasan berdiri dan berkata, "Ma jam'us sama'i ya ustadu?" Naam. Apa jamaknya asama wahai Pak Guru? Naam. Qala al-mudarrisu. Jam'uha samawatun. Pak Guru berkata, jamaknya samawatun. Naam. Satu baris lagi. Tumma sa'ala al-mudarrisu tulaba iddatal as'ilatin. Naam. Kemudian Pak Guru bertanya kepada murid-murid beberapa pertanyaan. Naam, sejumlah pertanyaan. Masya Allah. Jazakillah khair ya Umma Mikyal. Mumtaz, Masya Allah. Ya. Jazakillah khair. Ya, syukur Ustaz. Afwan. Afiki barakallah. Baik, terima kasih Ummu Mikyal dari Kediri yang telah berpartisipasi juga di malam hari ini. Ya, kiroah yang bagus juga. Kediri, Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Masya Allah. Nah. Masya Allah. Nah, tadi dari Sulawesi, dari Solo, dari Kediri, subhanallah. Nah, jauh-jauh. Nah. Baik, di belakang Ummu Mikyal tadi masih ada beberapa paragraf yang belum dibaca. Silakan bagi Anda yang ingin ikut serta dalam latihan membaca ini dapat menghubungi kami di kesempatan selanjutnya. Baik, kita coba sapa kembali. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Abu Aisyah di Bekasi. Masya Allah. Abu Aisyah. Baik. Nah, sekarang kita lanjut ke Bekasi. Hah? Ya. Dan kota? Abu Aisyah terputus. Ah, ya. Nasabul syarid. Sayang sekali. Baik, kita berikan kesempatan yang lainnya atau Abu Aisyah mencoba menghubungi kembali ya. Silakan 0218236543. Kita coba sapa. Apakah sudah ada yang masuk lagi? Halo. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana? Dengan Abu Irfan di Tambun. Naam, Tambun. Kenapa haluk ya Abu Irfan? Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, Tambun, Bekasi. Naam. Tafadhal ya Abu Irfan. Naam. Antum tahu batasannya? Naam. Tafadhal. Al-Mudarris. Al-Mudarris. Man khalaqaka ya Ibrahim? Ya Ibrahimu. Man khalaqaka ya Ibrahimu? Naam. Siapa yang telah menciptakanmu wahai Ibrahim? Naam. Langsung saja. Khalaqani. Naam. Tidak saya sebut namanya. Ya Allah. Naam. Yang telah menciptakanku. Telah menciptakanku. Telah menciptakanku. Yang telah menciptakanku Allah. Naam. Man khalaqakum ya abnai? Naam. Siapa yang telah menciptakanmu kalian? Maaf. Siapa yang telah menciptakan kalian wahai anak-anakku? Naam. Khalaqakum kalian. Sahih. Khalaqanallahu. Naam. Yang telah menciptakan kami Allah. Naam, sahih. Man khalaqani ya Abbasin? Ya Abbasu. Man khalaqani ya Abbasu? Nah, ba'nya musyaddadah, tasdid. Naam. Man khalaqani ya Abbasu? Naam. Siapa yang telah menciptakanku wahai Abbas? Naam. Khalaqakallahu. Naam. Yang telah menciptakanmu Allah. Naam, teruskan. Man khalaqas samsa ya Abdallahi? Naam. Siapa yang telah menciptakan matahari wahai Abdullah? Naam. Khalaqahallahu. Allah telah menciptakannya. Naam. Di sini ha, di sini kembali ke Syams. Asy-syams. Naam. Berarti asy-syams ini mudzakkar atau muannats ya, akhi? Muannats. Muannats. Naam. Wasil. Teruskan. Wa man khalaqal qamara? Halaman berikutnya. Naam. Waman khalaqal qamara ya Abdurrahmani? Ya Abdurrahmani. Waman khalaqal qamara ya Abdurrahmani? Naam. Khalaqahullahu. Nah, terjemahkan. Siapa yang telah menciptakan bulan wahai Abdurrahman? Allah telah menciptakannya. Teruskan. Waman khalaqan nujuma ya Ahmadu? Martan tsaniya ya Abi Irfan, sekali lagi. Waman khalaqan nujuma ya Ahmadu? Naam. Siapa yang telah menciptakan bintang-bintang wahai Ahmad? Naam. Khalaqahallahu, yang telah menciptakannya Allah. Naam. Ya Ustad. Ya Ustadu. Ya Ustadu. Ing bisualun laisat lahu ilaqatun ya biddarsi. Biddarsi. Naam. Laisat lahu, sekali lagi ya Birfan. Laisat lahu ilaqatun biddarsi. Naam. Wahai Ustad, saya punya soal. Laisat lahu ilaqah, tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Naam, sahih. Teruskan. Mahwa, apa dia? Naam. Qara'tu fi kitabin anna nujuma abadu abadu min minasamsi. Teruskan. Saya membaca di dalam kitab, dalam sebuah kitab, dalam sebuah buku. Naam. Saya membaca dalam sebuah buku bahwa bintang-bintang itu jauh dari matahari. Abadu, mana abadu? Jauh. La, ba'idun jauh. Jauh. Abadu bukan jauh. Jauh. Lebih? Lebih jauh. Naam, ini isim tafdil. Alaysa kadhalik ya Aba Irfan? Naam, Ustaz. Bala, laysa naam, bala. Alaysa kadhalik? Bala. Naam. Teruskan. As-sahihun? As-sahihun hadha. Benarkah ini? Naam. Naam, hadha sahihun. Ha-nya diperbaiki, hadha. Naam, hadha sahihun. Naam, jangan terdengar seperti ha, tapi ha. Ha. Ha. Naam, hada sahihun. Naam, babas, teruskan. Mimma khalaqallahu insana ya Utsmanu. Naam, disambung. Mimma khalaqallahul. Naam. Mimma khalaqallahul insana ya Utsmanu. Naam. Terjemahkan. Dari apa Allah menciptakan manusia wahai Utsman? Naam. Khalaqallahul insanu insana. Khalaqallahul insana min tini. Naam. Allah menciptakan manusia dari tanah liat. Naam. Al-insana ya Abi Irfan. Naam. Mengapa mansub? In qata, terputus. Al-asaf syadid. Naam. Jazakallah khair ya Abi Irfan. Nah, malik al-tarjamah mumtazah. Alas kadzalik ya Miko? Nah, masyaallah. Nah, tafadhal ya akhi. Wasil. Ya. Baik, terima kasih Abu Irfan yang telah bergabung bersama kami dalam latihan tadi dan nampaknya terputus terlebih dahulu sebelum menyelesaikan ya. Baik, kita lanjutkan Ustaz. Nah. Silakan bagi Anda untuk kesempatan selanjutnya. Terakhir, kesempatan terakhir. Baik, kesempatan terakhir bagi Anda yang ingin berlatih dalam membaca hiwar yang tertera dalam latihan ke-9 ini. Sudah masuk, halo. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Umu Adit. Umu Adit di mana, Umu? Di Ciledug, Ustaz. Ciledug. Oh, Jakarta. Nah. Silakan, Pak. Silakan Umu Hadid. Umu Adit. Adit. Adit. Umu Adit. Silakan Umu Adit. Nah. Ahsanta ya Utsmanu. Naam, sahih, masyaallah. Umu tahu di mana batasan akhirnya. Nah, teruskan. Wa mimma khalaqallahul jana ya Aba Bakrin. Naam. Khalaqallahul jana min narin. Naam. Terjemahkan. Bagus, wahai Utsman. Dan dari apa Allah menciptakan jin wahai Abu Bakar? Naam. Allah menciptakan jin dari api. Naam. Kaifa arafta zalika ya Aba Bakrin? Bagaimana engkau tahu demikian wahai Abu Bakar? Naam. Arafta zalik? Arafta atau araftu? Araftu dzalika minal Qur'anil Karim. Naam. Saya mengetahuinya dari Quran yang mulia. Naam. Faja'a fi suratil A'rafi. Dia faja'a ada maka tersebutkan di dalam surat Al-A'raf. Naam. Anna iblisa qala lillahi. Naam. Bahwa sesungguhnya iblis berkata kepada Allah. Naam. Ana khairu minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Naam. Saya diciptakan lebih baik dari dia. Naam. Saya diciptakan dari api. Engkau menciptakanku dari api dan engkau menciptakannya dari tanah liat. Naam, mumtaz. Mumtaz. Teruskan Bu Ade. Ahsanta ya Aba Bakrin. Kam samaan khalaqallahu ya Abdur ya Abdallah. Kam samaan khalaqallahu ya Abdallah. Abdullahi. Ya Abdullahi. Naam. Bagus wahai Abu Bakar. Berapa langit yang Allah ciptakan wahai Abdullah? Naam, teruskan. Khalaqallahu sab'a samawatin. Naam. Allah menciptakan 7 langit. Naam. 7 langit-langit. Naam, sahih. Teruskan. Wa fi kam yaumin khalaqallahu samawati wal arda ya Abdurrahman? Naam. Dan dalam berapa hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi wahai Abdurrahman? Naam, teruskan. Khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayamin. Naam. Allah menciptakan langit dan bumi pada 6 masa. Naam, teruskan. Hadza sahihun. Ya benar. Ini benar. Ini benar. Qala Allahu ta'ala fi katsiri minal ayati. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam beberapa fi katsirin di dalam banyak ayat-ayat. Ya. Naam. Innahu khalaqa sab'a samawatin. Sesungguhnya dia menciptakan 7 langit. Ya. Faqala fi surati talaqi, maka berkata berfirman di dalam surat At-Talaq. Naam. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Naam. Allah yang menciptakan 7 lapis langit. Naam. Wa kadzalika qala fi katsirin minal ayati. Dan demikian juga dia berfirman di banyak ayat-ayat. Iya. Innahu khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin. Iya. Bahwa sesungguhnya dia menciptakan langit dan bumi pada 6 masa. Iya. Faqala fi suratil hadidi. Maka beliau dia berfirman di dalam surat Hadid, Al-Hadid. Huwallazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin. Naam. Dialah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi pada 6 masa. Iya. Fi hadhil lahzah ronal jarosu wa khorojal mudarisu minal fasli. Iya. Pada saat ketika, ini ketika saat ini pada ketika ini. Nah, maksudnya apa? Lahzah maksudnya ketika saat kapan ini? Ketika selesai pembicaraan dengan murid-murid. Naam. Ronal jarosu. Jarosu. Ronal jarosu bel berbunyi. Wa kharajal mudarisu dan murid dan guru keluar dari kelas. Nah, syukran ya Umma Adid. Nah, Bu Ade jazakillahu khair. Wa barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umu Adid yang sudah menyelesaikan pembacaan hiwar yang ada pada latihan ke-9 ini. Baik Ustaz, mungkin dengan selesainya atau sudah dibacanya semua ini menutup perjumpaan kita juga. Nah, saja. Sepertinya begitu. Nah, adapun nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke SMS bisa dibaca pada pertemuan ke depan insyaallah. Nah, sebagai itu mungkin ada yang perlu disampaikan. Nah, di adres situasi ini banyak hal yang kita temukan. Dan tadi sudah kita sebutkan beberapanya, di antaranya terkait dengan tasrif al-fi'lul madhi, masih terkait dengan perubahan-perubahan di al-fi'lul madhi. Kemudian nanti di sini kita akan jelaskan bahwa ada murajaah tentang ad-dhamir al-muttasil yang mansub sebagai maf'ulun bih. Nanti kita akan jelaskan lagi insyaallah pada waktunya. Kemudian juga ada bentuk at-ta'ajub, bentuk bagaimana cara kita mengucapkan mengungkapkan perasaan takjub kita dengan bahasa Arab juga ada di sini. Kemudian juga terkait dengan hal-hal yang terkait dengan bahasa, jamak dari beberapa mufradat. Kemudian nanti insya Allah kita akan jelaskan juga tentang bagaimana mansubnya jamak mu'annas salim, karena beberapa kata disebutkan di sini, beberapa kata yang bentuknya jamak mu'annas salim dan kondisinya mansub. Nanti kita akan jelaskan insya Allah pada pertemuan akan datang. Kita akan merojah kembali semua apa yang kita sebutkan tadi, dan nanti setelah masuk ke latihan satu persatu setelahnya akan diperjelas lagi insya Allah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita istiqamah dan terus semangat dalam belajar bahasa Arab ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Subhanahu wa bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.